السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ويقول الله جل في علاه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، para hadirin, saudaraku kaum muslimin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita akan membaca hadis yang kedua di dalam bab al-istiqamah dari kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadis yang akan kita baca adalah hadis yang terakhir yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi dalam bab al-istiqamah. Tentunya kalau kita mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita akan mendapati sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang pentingnya al-istiqamah dan kedudukan istiqamah di dalam Islam. Namun di sini al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hanya mencukupkan dua hadis, karena pembahasan di dalam atau penyebutan hadis-hadis di dalam kitab ini sangat banyak sekali, dan beliau rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi tidak ingin memperpanjang pembahasan di dalam kitabnya ini, terlebih dalam permasalahan-permasalahan yang sangat jelas dalil-dalilnya, diantaranya terkait dengan pembahasan al-istiqamah. Hadis yang pertama telah kita baca, yaitu hadis Abi Amr Sufyan ibn Abdullah Thaqafi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala tentang perintah untuk istiqamah di atas keimanan, di atas amal saleh, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka hadis yang kedua yang akan kita baca juga hadis yang akan membahas tentang pentingnya al-istiqamah di atas Islam wal iman, di atas amal saleh. Fa yaqulu al imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wal muqarabah القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق. حديث yang kedua dalam bab al-istiqamah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Apa makna qaribu? Diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi setelah menyebutkan hadis ini, beliau menyatakan wal muqarabah, yang dimaksud dengan muqarabah, jadi dalam perintah Nabi qaribu, dalam lafaz qaribu, qaribu adalah perintah. Perintah untuk melakukan al-muqarabah. Apa makna al-muqarabah? Al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Maksud, tujuan, keinginan yang tidak melampaui batas dan tidak ada pengurangan atau taksir, tidak melampaui batas, berlebih-lebihan, takalluf, memaksakan diri, dan juga tidak ada padanya apa? Sikap mengurangi, mengentengkan, dan seterusnya. Artinya makna dari al-muqarabah yakni berupaya semaksimal mungkin, ya, bersungguh-sungguh itu berupaya semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu makna al-muqarabah. Hendaknya berupaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan tanpa adanya sikap berlebihan, ghulu, ekstrim, dan juga tanpa sikap mengentengkan, mengurang-urangi suatu perintah atau sebuah syariat. Artinya pertengahan. Hendaknya berupaya dan tengah-tengahlah, adillah dan tengah-tengah di dalam upaya tersebut. Ini al-muqarabah. Qaribu wasaddidu. Apa makna as-sadad? Sadad sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, al-istiqamah wal-isabah. Maknanya adalah istiqamah, saddidu, istiqamalah, dan hendaknya senantiasa menepati kebenaran, mencocoki al-haq, menepati Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan dan sandaran di dalam beramal. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sehingga dalam dua lafaz ini, lafaz perintah, kata perintah dari Nabi SAW, yaitu qaribu wasaddidu, di sini ada perintah untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal dan beristiqamah. Qaribu, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah di dalam beramal. Semangat dan sungguh-sungguh itu terkandung padanya sikap berupaya dan memaksimalkan upaya, memaksimalkan upaya dia di dalam beramal, memaksimalkan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anil Karim dalam ayatnya, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Artinya dikerahkan semua daya upaya dia di dalam beramal tanpa ada sikap melampaui batas, al-ghulu, ya, melampaui batas. Artinya tetap menjaga batasan-batasan syariat dan juga tanpa adanya sikap apa? Naam, at-tasahul. Sikap meremehkan, sikap mengurangi di dalam menjalankan atau mengamalkan syariat Islam. Banyak contohnya tentunya dalam keseharian kita di dalam beramal, terkait dengan ibadah sholat saja misalnya, sholat lima waktu, ya, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan kemampuan kita, daya upaya kita di dalam melakukan sholat dengan memperhatikan waktu-waktu sholat, dengan melakukan sholat tepat pada waktunya dan di awal waktu, karena itulah yang utama, itu yang afdol, itulah yang memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Menunaikan sholat dengan sempurna, dengan menunaikan adab-adab mulai ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid, sampai dia masuk masjid, sampai dia duduk di masjid, sampai dia melakukan ibadah sholat, kemudian setelah sholat sampai dia pulang ke rumahnya, semuanya ada adab-adab yang telah diatur dalam Islam, dibimbingkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita terapkan perintah Nabi dalam hadis ini, qaribu wa saddidu, dalam lafaz lain saddidu wa qaribu, maka hendaklah kita melakukannya dengan maksimal, ya, melakukan ibadah itu dengan maksimal, dan yang terpenting kita melakukan ibadah salat sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang bisa melihat Nabi salat, tata cara Nabi salat, praktek salat yang dilakukan oleh Nabi secara langsung adalah para sahabat. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka ikut serta salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara Nabi salat, bagaimana ketika Nabi berdiri, bagaimana ketika Nabi bertakbir, bagaimana Nabi ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya, bahkan sampai beliau salam, dan bagaimana beliau berzikir setelah salam, semuanya dilihat oleh para sahabat dan dinukilkan kepada murid-muridnya dan seterusnya sampai kepada kita di hari ini. Ya, sehingga ketika kita ingin melihat bentuk dan tata cara sholat Nabi, maka kita bisa melihat pada riwayat-riwayat hadis riwayat-riwayat hadis, penukilan-penukilan yang sah, yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya ada walillahil hamd di dalam kitab-kitab hadis para ulama, di dalam sahih al-Bukhari, dalam sahih Muslim, dalam sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibn Majah, dalam musnad al-Imam Ahmad, dalam mustadrak al-Imam Al-Hakim, dan seterusnya dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab musnad, semuanya ada tercantum jelas lengkap. Tinggal kita belajar, kita baca, maka kita akan mengetahui, oh ini cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam beribadah hendaknya kita mengupayakan al-muqarabah. Ya, al-muqarabah yaitu al-hirs wal-jid. Sungguh-sungguh, semangat dan berupaya menunaikan ibadah dan amal tersebut dengan maksimal, dengan cara yang terbaik sesuai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan berupaya untuk istiqamah, tidak hanya bersemangat, tidak hanya nam bersungguh-sungguh dalam beramal, memaksimalkan kemampuan, tidak hanya ini, akan tapi diperlukan yang berikutnya, yaitu as-sadad. As-sadad yaitu al-istiqamah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, as-sadad al-istiqamatu wal-isabah. Al-istiqamatu wal-isabah, istiqamah dan kebenaran, benar dan istiqamah. Ini penting. Di dalam beramal hendaknya kita memperhatikan ini. Tidak hanya semangat, semangat bagus. Semangat dalam sholat, semangat dalam berpuasa, semangat dalam bersedekah wal infak, semangat dalam na'am, apa saja dari amal-amal saleh. Namun jangan kita lupa yang berikutnya, yaitu as-sadad, al-istiqamah wal-isabah. Hendaknya kita memperhatikan al-isabah, kesesuaian, kecocokan dengan sunnah Rasul, dengan bimbingan Rasul, ketepatan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib untuk kita perhatikan, karena ini merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah amal, yaitu al-isabah. Ya, al-isabah, syarat diterimanya sebuah amal oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu ketepatan dan kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah al-istiqamah. Hendaknya istiqamah, hendaknya kokoh, hendaknya istimrar, berkesinambungan, terus menerus di dalam amalan tersebut, tidak terputus. Ya, tidak melakukan amalan itu pada waktu-waktu tertentu saja kemudian hilang, akan tapi istiqamah. Sering kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, ya ayyuhan nas i'malu ma tutiqun. Ya ayyuhan nas i'malu ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Wahai sekalian manusia, beramalah sesuai kemampuan kalian, yakni semaksimal kemampuan kalian, jangan memaksakan diri. Ya, contoh misalnya kalau dia seorang yang fisiknya lemah, sakit-sakitan, jangan paksa untuk berpuasa sunnah. Apalagi puasa ya Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, ini berat. Atau puasa Senin Kamis, cukup berat bagi orang yang fisiknya lemah. Bahkan ketika Abdullah bin Amr bin Al-As, yang beliau terkenal seorang sahabat yang sangat rajin beribadah, semangat beribadah, bahkan disebutkan beliau senantiasa sholat malam, ya, semalam suntuk, melakukan qiyamul lail semalam suntuk, tahajud, ya, sepenuh malam tidak tidur, dan di siang hari puasa terus, malamnya sholat, siang berpuasa. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Nabi mendengar yang demikian itu dilaporkan atau disampaikan kepada Nabi, Nabi kemudian memanggilnya dan bertanya, apakah demikian kamu melakukan hal itu? Ya, memang demikian adanya. Maka dijawab oleh Abdullah, "Na'am, iya demikian ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyatakan, Nabi memberikan nasihat dan bimbingan kepada sahabatnya, menyatakan, "Na'am, puasalah kamu 3 hari dari setiap bulan. Hendaknya engkau berpuasa 3 hari setiap bulan, fadzalika siyamud dahr." Karena nilai dan pahala dari puasa tersebut 3 hari dalam setiap bulan itu seperti puasa setahun penuh. Sudah kamu puasa ini. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As ternyata menyatakan, "Inni utiqu aktsara aw afdala min dzalik." Aku lebih mampu dari itu, ya Rasulullah. Kalau cuma itu, ringan bagiku. Masih muda, masih kuat. Maka Rasulullah memberikan solusi berikutnya. Sum yauman wa aftir yaumain. Kalau gitu kamu puasa 1 hari, berbukalah 2 hari. Jadi solusi. Masih saja beliau menyatakan, "Inni la utiqu afdala min dzalik." Aku masih mampu lebih dari itu. Maka Nabi menyatakan, "Sum yauman wa aftir yauman wa dzalika siyamu Nabiyillah Daud alaihi salam." Kalau kita berpuasa sehari, berbuka sehari, dan itulah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, maka Abdullah bin Amr menyatakan, "Innilaa utiqu aktsar aw afdal min dzalik." Masih aku lebih mampu melakukan lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan, tidak ada lagi yang lebih afdal dari puasa ini. Ya. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud, yakni puasa sunnah, tidak ada yang paling afdal dari puasa Daud. Kemudian setelah berjalannya waktu, ya, berjalan waktu, beliau Abdullah bin Amr bin Al-As menjalankan puasa Daud. Namun ketika terus berganti waktu dan umurnya semakin bertambah dan semakin tua dan lemah, kemudian beliau menyesal dan menyatakan, "Laita akhudhu ma nasahahu aw arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam aw kama qala radhiyallahu ta'ala an." Aduhai kalau dulu saya mengikuti nasihat Nabi untuk berpuasa 3 hari setiap bulan sehingga bisa istiqamah terus. Seandainya aku mengikuti nasihatnya sehingga bisa istiqamah. Karena dia telah merasakan na'am di waktu tuanya lemah-lemah, ya, dalam kondisi sudah tidak mampu lagi berpuasa. Sehingga beliau menyiasati puasa Daud tersebut, yaitu beliau puasa sepekan kemudian berbuka sepekan. Karena sudah tidak mampu. Barakallahu fikum. Fasyahid di sini, hendaknya kita berpuasa atau beramal, beribadah sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal kemampuan, ya, dimaksimalkan kemampuan. Dan seorang melihat kondisi dia, kalau dia mampu berpuasa, puasa dia. Kalau ternyata dia fisiknya lemah, jangan memaksakan diri, cari peluang-peluang yang lain, cari celah-celah yang lain dari ibadah dan amal-amal soleh yang bersifat sunnah. Al-muhim, yang terpenting adalah hendaknya kita bersemangat untuk beramal dan beramal sesuai dengan kemampuan kita, maksimalkan kemampuan kita. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah la yamallu." Karena Allah jalla wa ala tidak pernah jenuh dan bosan menerima amalan kalian. Kalian mau beramal ini itu, ya, sehari berapa ratus amal, berapa puluh kali amal kalian lakukan, Allah tidak jenuh. Terus Allah terima. Jika memenuhi syarat, Allah terima. Allah tidak jenuh dengan amalan kalian. Namun kalian yang akan jenuh dan bosan. Ya, kalian akan jenuh. Kalian akan tertimpa fatrah. sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amarin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Ada masa semangat, kalau lagi semangat ya, itu masya Allah ya. Dalam satu pekan salat malam terus, witir masya Allah, mengaji semangat. Ya kadang-kadang demikian ya. Ada masa-masa semangat untuk ibadah. Namun di setiap masa semangat itu ada masa-masa turun semangatnya, masa fatrah. Ada masa fatrahnya. Dan barang siapa yang masa fatrahnya itu diarahkan kepada Alkitab wa Sunnah, kepada hidayah, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kebaikan, maka ihtada, dia mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Namun barang siapa yang fatrahnya itu ternyata ila ghairi dhalik, kepada selain Al-Quran dan Sunnah, atau kepada selain Allah dan Rasulnya, maka faqad halak, dia akan binasa. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya hendaknya beramal semaksimal kemampuan, karena Allah tidak jenuh sementara kalian akan jenuh. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah adwamuhu wa inqallah, amalan yang rutin, berkesinambungan, terus menerus, walaupun sedikit, walaupun kecil amalan itu ya, walaupun kecil amalan tersebut, tapi dilakukan secara istiqamah, itu nilainya besar di sisi Allah jalla wa'ala. Tentunya jika amalan yang besar dilakukan dengan rutin, itu tentunya lebih besar nilainya, lebih besar pahalanya, lebih afdal tentunya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, kita semuanya, untuk bersungguh-sungguh bersemangat dalam ibadah dan istiqamah, serta senantiasa mengupayakan ittiba'i sunnah, mencocoki sunnah, mengikuti sunnah sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya butuh koreksi. Hendaknya kita melakukan pengoreksian terus-menerus, evaluasi terkait dengan amalan-amalan kita, salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sedekah wal infak, birrul walidain dan seterusnya. Ya, hubungan tetangga, ini terus kita melakukan al-muhasabah. Ya, harus ada muhasabah. Koreksi. Tentunya koreksi itu akan bisa dilakukan dengan ilmu dan bimbingan dari para ulama. Dengan ilmu dan bimbingan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Qala wa'lamu, kemudian Nabi SAW menyatakan, ketahuilah, annahu layanjua ahadun minkum bi'amalih, bahwasanya tidak ada seorang pun yang akan selamat hanya semata-mata dengan amalan yang dia lakukan. Yakni dia tidak akan selamat dari adabullah, dia tidak akan selamat dari neraka hanya semata-mata dengan amal soleh yang dia kerjakan. Qalu wala anta ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah tidak akan selamat dari azab Allah hanya karena amalan, semata-mata dengan amal soleh yang dikerjakan? Qala wala ana, kata Nabi, juga saya juga demikian, tidak akan selamat dengan bermodalkan amal soleh saja, tidak akan selamat. Illa, akan tetapi, ayyataghammadani Allah, hanya saja aku ini diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan fadl dan keutamaan darinya. Dengan rahmat dan keutamaan dari Allah jalla fi'ula. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala al ulama makna al istiqamah, berkata al ulama, para ulama menjelaskan makna al istiqamah yaitu luzumu taatillahi taala, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-istiqamah, terus lazim, tetap ya, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim. Dan ini hadis Nabi ketika Nabi menyatakan qaribu wa saddidu. Ini termasuk jawami'il kalim. Jawami'il kalim, ini keistimewaan Nabi, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau diberikan jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang pendek, yang ringkas, namun memiliki cakupan makna yang luas. Ketika Nabi menyatakan qaribu wa saddidu, kalimat yang ringkas pendek akan tapi meliputi makna yang luas yang tadi sudah kita jelaskan. Makna al-muqarabah dan makna as-sadad. Wahia nizamul umur. Ay jawami'il kalim adalah nizam al-umur. Ini perkara-perkara yang teratur, yang tertata rapi. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini hadis yang padanya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya, di antaranya yang pertama, annal insan la ya'jubu aw la yu'jibu bi amalihi, bahwasanya seseorang janganlah tertipu dan takjub dengan amalannya. Mahma amilat aw mahma amilta min al a'mali shalihah, selama kamu melakukan amal apa saja dari amalan-amalan saleh yang banyak, yang afdol, yang besar amalan tersebut, amalan-amalan yang tinggi di dalam Islam, maka janganlah kamu takjub dan tertipu dengan amalan tersebut. Karena kalau hanya dengan amalan tersebut engkau tidak bisa selamat dari azab Allah, hanya dengan bersandar kepada amalan tidak akan bisa selamat dari azab Allah. Kenapa bisa demikian? Kenapa Nabi menyebutkan bahwasanya seorang tidak akan selamat dengan amalannya? Dalam keadaan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Allah menyebutkan bahwasanya seorang itu dia dibalas dengan al-jannah, dengan surga, karena amalannya. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya man amila salihan min zakarin aw unza wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal amalan saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, dan kami akan membalas kepada dia wala najziyannahum ajrahum bima kanu aw bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas kepada dia dengan balasan yang terbaik, yaitu surga, karena amalan. Nah, dan dalam sekian ayat Allah menyebutkan bahwasanya seorang dibalas dengan balasan-balasan baik di dunia dan di akhirat dengan balasan yang sangat terbaik, sangat tinggi nilai dan kedudukannya, itu surga. Itu disebabkan amal. Allah menyebutkan karena amal saleh. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ya, bagaimana dengan hadis ini? Nabi menyatakan la yanju ahadun bi amali. Sekali-kali seorang di antara kalian tidak akan selamat hanya dengan amalannya. Nah, hadis ini adalah salah satu contoh dari nas asy-syar'iyyah, nas Alkitab wa sunnah, nas-nas yang sebagian manusia menganggap adanya kontradiktif di dalam nas ini. Ya. Sebagian orang menyangka bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Atau ada kontradiksi antara hadis-hadis Nabi atau antara hadis dengan ayat. Adanya apa? Naam, pertentangan. Nah, antara satu dengan yang lainnya. Tentunya kita kaum mukminin yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini tidak ada at-ta'arud. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an dan juga pada sunnah Nabi. Dan tidak ada kontradiksi antara Al-Qur'an dan sunnah sama sekali. Kalau ada, berarti dipertanyakan pemahaman dia, sejauh mana dia memahami nas-nas tersebut. Barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan bahwasanya ayat menunjukkan bahwasanya seorang dibalas oleh Allah dengan amalnya. Dia diselamatkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah dengan amalnya. Iya. Lalu di sini disebutkan dalam hadis ini tidak akan selamat berdasarkan amalnya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana penjamaan, bagaimana memadukan antara dua dalil atau lebih yang zahirnya bertentangan. Zahirnya bertentangan. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan hadis ini, ya, hadis ini ketika Nabi menyatakan layyan jua ahadun minkum bi amalihi, tidak ada seorang pun yang akan selamat dari neraka, selamat dari azab Allah semata-mata dengan amalnya, yakni dia bersandar kepada amalnya sebagai bentuk ganti. Sebagai bentuk apa? Iwad, ganti dari amalnya. Artinya seorang jangan menganggap, seorang ketika dia beramal jangan dia menganggap bahwasanya amalan yang dia lakukan itu sebagai ganti untuk dia masuk surga, sebagai ganti dia selamat dari neraka. Jangan. Karena amalan yang kita lakukan tidak bisa mengganti, ya, pahala yang Allah berikan. Tidak sebanding dengan balasan yang Allah berikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Tidak bisa sebagai apa? Ganti iwal. Kenapa? Karena tidak sebanding. Amalan yang dilakukan oleh kita, amalan yang barakallahu fikum, pasti terjadi di sana kekurangan-kekurangan. Karena sifat asal manusia adalah lalai dan salah serta penuh dengan kekurangan. Sehingga amalan yang dilakukan oleh setiap hamba tidak bisa dijadikan sebagai ganti, ya, sebagai bayaran atau ganti pahala yang Allah berikan atau keselamatan dari azab Allah. Bukan sebagai apa? Sebagai ganti. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala ketika memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari neraka, bukan disebabkan atau semata-mata karena amalannya, bukan semata-mata karena amalannya sebagai ganti dari amalan yang dia lakukan, bukan. Akan tetapi karena fadl, bukan sebagai ganti amalan yang dia lakukan, akan tetapi sebagai apa? Sebagai fadl, bentuk tafdil, fadl, keutamaan yang Allah berikan kepadanya dan rahmat Allah yang Allah liputi kepada hamba tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang dilakukan oleh hamba itu tidak belum cukup sebagai bentuk syukur kepada Allah. Amalan yang dilakukan oleh hamba belum cukup sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Sebagai zat yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan oleh hamba sangat banyak kekurangan yang terjadi. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jal zat yang maha pemurah, yang maha sayang, yang maha kasih kepada hamba-hambanya, ketika mensyariatkan kewajiban-kewajiban kepada hambanya, Allah juga mensyariatkan amalan-amalan sunnah sebagai tambahan dan pelengkap amalan wajib tadi. Ya. Yeah. Nah, pada setiap amalan di sana ada yang sunnah. Sebagai apa? Sebagai pelengkap, penyempurna kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan-amalan yang wajib. Maka ini menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh hamba banyak terjadi kekurangan-kekurangan dan ini belum bisa menggantikan balasan Allah dan belum merupakan bentuk, belum bisa menjadi sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Amalan tersebut tidak bisa menjadikan dia sebagai hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW menyatakan, "La yanjua ahadum minkum bi amali." Sementara dalam ayat, ketika Allah menjelaskan bahwa seorang yang beramal maka dia akan diselamatkan dari neraka, dia akan dimasukkan ke dalam surga, artinya amalan-amalan ini sebagai sebab saja. Amalan sebagai sebab, bukan sebagai ganti. Paham? Amalan sebagai sebab dan bukan sebagai ganti dari pahala atau ganjaran atau kebaikan yang Allah berikan kepadanya, bukan sebagai ganti, akan tetapi sebagai sebab saja. Sehingga ini penting untuk kita memahaminya dengan baik. Jangan sampai kita menganggap bahwa di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi ada hal-hal yang bertentangan, ada yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Sementara hakikatnya tidak demikian. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu ada yang muhkam dan mutasyabih, ya, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Fihi ayatun muhkamat, hunna ummul kitab, wa ukhra mutasyabihat. Kata Allah Jalla wa'ala, dalam Al-Quran itu ada yang ayat-ayat yang muhkamat, yang gamblang jelas, dan ada yang dan ayat-ayat yang muhkam ini adalah merupakan induk dari Al-Quran, merupakan rujukan dari ayat-ayat Al-Quran, dan ada yang mutasyabih. Diterangkan oleh para ulama, mutasyabih itu ada dua, ada yang mutasyabih, ya, yang samar, yang hakiki, yang tidak bisa diketahui maknanya, dan ada yang mutasyabih yang nisbi. Nisbi itu kembali kepada orang pelaku atau orang-orang yang memahami Al-Quran tersebut. Ini nisbi, relatif. Bisa jadi kita yang sangat minim kadar ilmunya, sedikit pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran, bagi kita banyak sekali ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya. Iya. Akan tetapi bagi para ulama sangat jelas, sangat gamblang, karena mereka memiliki keluasan ilmu. Allah berikan ilham dan Allah na'am berikan pemahaman yang kuat kepada mereka para ulama sehingga memahami Al-Quran secara lengkap. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu yambaghi 'alal insan ay yukthira min dzikrillah, sepantasnya bagi seorang untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala dan meminta rahmatnya, senantiasa meminta rahmat dari sisi Allah Jalla wa'ala, meminta rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menyatakan dalam ayatnya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah di dalam ibadah dan amal saleh, dan berbuat baik kepada makhluk, ya, inilah muhsinin yang senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jal. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Fa insyaallah taala kita akan berpindah pada bab yang berikutnya dalam kesempatan yang akan datang, biidzillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.